Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Ghalib Rahman karya Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Sa'di rahimahullah ta'ala, yang insyaAllah malam ini kita akan mulai mengkaji tafsir suatu Al-Hijr. Nah, sebelum kita mengkaji ayat demi ayat, maka sebagai mukaddimah, akan saya sampaikan beberapa masail terkait dengan suratul Hijr. Al-mas'alatul ula, ajma'a المفسرون على أن سورة الحجر مكية كلها para ulama ahli tafsir sepakat bahwa surah Al-Hijr semuanya makiyah, naam, taib. Yang disebut dengan makiyah itu apa? Ayah makiyah al-murad biha ma nazalat qabla hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Walau nazalat kharija Makkah, ayat itu disebut makiyah kalau turunnya sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sekalipun ayat itu turun di luar kota Makkah. Nah, al-mas'alatu tsaniyah, ala yang kedua, wa ayatuha tis'un wa tis'una, wa ayatuha tis'un wa tis'una. Ayat dalam surah Al-Hijr berjumlah 99 ayat. نعم. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan dan taufik untuk bisa mempelajari surah ini dengan baik, bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi. Itulah ayat-ayat Alkitab. Wa Qur'anim mubin, dan Qur'an yang sangat jelas. Sangat jelas dalam menjelaskan. Rubama ya waddul ladina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir menginginkan, mendambakan untuk menjadi muslim. Dha'hum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan, bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan. Fasawfa ya'lamun. Mereka akan mengetahui akibat itu semua. وَمَا أَهْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةٍ, dan tidaklah kami membinasakan penduduk suatu negeri إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ, kecuali memang sudah ditetapkan dalam kitab yang telah diketahui. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Dan umat manusia dan yang lain tidak bisa memajukan ajalnya atau menundanya. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. Mereka berkata, wahai orang yang Al-Quran diturunkan kepadanya, innaka lamajnun, sungguh engkau adalah orang gila. Lau ma ta'tina bil malaikah, kenapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami? In kunta minas shodiqin, jika engkau adalah orang yang jujur. Ma nunazzilul malaikata illa bilhaq. Tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali untuk sesuatu yang benar. Wa ma kanu idan mundurin. Dan tidaklah mereka menunggu ketika turunnya malaikat itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaganya. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala fi tafsir. يقول تعالى مقدما لكتابه ماتخا له. الله تعالى berfirman dalam rangka mengagungkan kitabnya dan memujinya. تلك آيات الكتاب أي الآيات الدالة على أحسن المعاني wa afdalil batalibi. Itulah ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat yang menunjukkan makna yang terbaik dan tujuan-tujuan yang paling utama yang dicari. Wa Qur'an mubin li haqa'iq bi ahsani lafdin wa awdahihi wa adallihi alil maqsudi wa hadha mimma yujibu alal khalqi al-qiyadu ilayhi wa taslimu li hukmihi wa talaqqi wa talaqqihi bil qabuli wal farahi was sururi. Dan juga Al-Quran yang jelas dalam menjelaskan hakikat-hakikat sesuatu dengan lafaz yang paling bagus, yang paling jelas, dan paling menunjukkan pada maksud. Dengan ini semua, seharusnya semua makhluk tunduk kepadanya, menerima hukumnya, menerima dengan sepenuhnya, dengan senang dan gembira. Famma man qabala hadhihi an-ni'mata al-'azimata biraddiha wal kufri biha fa innahu minal mukadzibina dhallina alladhina sayati 'alaihim waqtun yatamannawna annahum muslimun ay munqaduna li ahkamihi. Adapun orang yang menyikapi nikmat yang agung ini dengan sesuatu sebaliknya, yakni dengan menolak dan mengkufurinya, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang mendustakan dan sesat. Mereka itu adalah orang-orang yang akan menjumpai suatu waktu mereka sangat berharap menjadi muslim. yakni tunduk terhadap hukum-hukum Islam. Wadalika hina yang kasiful ghita'u wa tadhuru awailul akhirati wa muqaddimatil mauti fa innahum fi ahwalil akhirati kulliha yatamannawun annahu muslimun waqad fata waqtul imkani walakinnahum fi hadhi dunya mutaruna. Waktu itu ialah ketika tersingkap semua penutup, ketika jelas awal-awal peristiwa akhirat dan pendahuluan-pendahuluan kematian mereka. Sungguh ketika di akhirat nanti orang-orang kafir itu berharap menjadi muslim. Padahal waktu untuk menjadi muslim sudah tidak memungkinkan lagi. Akan tetapi ketika di dunia ini mereka tertipu. Fadahum yaqulu wa tamatta'u bi ladzatihim wa yulhihimul amal ayamuluna al-baqa'a fid dunya fayulhihim 'anil akhirati fasawfa ya'lamuna annama hum 'alayhi batilun wa an'amalahum dhahabat khusranan 'alayhim wala yaghtaru bi imhalillahi ta'ala fa inna hadhihi sunnatuhu fil umam. Biarkan mereka makan senang-senang dengan kelezatan yang mereka nikmati. Biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Biarkan mereka berangan-angan untuk kekal di dunia yang menyebabkan mereka lalai dari akhirat. Mereka bakal mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan selama ini ialah batil. Dan semua amalan mereka hilang dan menjadi kerugian atas mereka. Maka hendaknya tidak tertipu dengan Allah memberi mereka kesempatan untuk bersenang-senang. Dan ini memang sunnatullah untuk setiap umat. Wa ma ahlakna min qaryatin kanat mustahiqqata lil adabi illa walaha kitabun ma'lum muqaddarun li ihlaqiha. Tidaklah kami membinasakan penduduk suatu negeri yang memang layak untuk diadab kecuali memang itu sudah ditetapkan dalam kitab yang telah diketahui, sudah ditakdirkan untuk kehancuran penduduk negeri itu. Ma tasbiku min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun wa illa fadunub la budda miwukui athariha wa intahar. Tidaklah suatu umat bisa memajukan ajalnya atau menundanya. Jika tidak demikian, maka dosa-dosa mereka pasti akan membekas sekalipun tertunda. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Dan mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguh engkau adalah orang yang gila. Lau matatina bil malaikati in kunta minas shodiqin. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau adalah orang-orang yang jujur dan benar? Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq. Tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dengan alasan yang benar. Wa ma kanu idzan mundzirin. Dan tidaklah mereka menunggu kedatangan malaikat itu ketika mereka turun Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ai wa qala al-mukadzibuna li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam istihza'an wa sukhriyatan. Ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikru ala za'mika innaka la majnun. Itadunnu anna sanattabi'uka wa natruku ma wajadna 'alai aba'ana bi mujarrati qaulika. Artinya, para orang yang mendustakan akan berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nada mengolok-olok dan mengejek. Wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya. Nah, menurutmu sungguh engkau ialah orang gila. Karena engkau mengira kami akan mengikutimu dan meninggalkan apa yang kami dapati dilakukan oleh bapak-bapak kami hanya sekedar menuruti ucapanmu. Lau ma ta'tina bil malaikah yashhaduna laka bi sihhati majdabi in kunta minas shodiqin. Falamata tibil malaika falasta bisodik wahada min a'dhabi dzulmi wal jahli. Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami yang bersaksi atas kebenaran apa yang kamu bawa jika kamu benar-benar orang yang jujur? Ternyata kamu tidak mendatangkan malaikat berarti kamu bukan orang yang jujur. Sikap ini termasuk kedzaliman yang paling besar dan kebodohan yang paling besar. Amadul mufadhahir fa inna hadza tajaru'un 'ala Allah wa ta'annutun bi ta'yinil ayati allati lam yahtarha. Adapun disebut kedzaliman maka cukup jelas. Karena ucapan ini berarti berani atas Allah dan keras kepala untuk menentukan ayat-ayat yang Allah tidak memilihnya. Wa hasal maqsud wal burhan biduniya min ayatil katsirah, padahal tujuan dan bukti bisa didapatkan dengan ayat-ayat yang lain yang banyak. Adalla ala sihhati ma jaa bih, yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh beliau. Wa amal jahlu fa innahum jahalu maslahatahum. Fa innahum jahilu maslahatahum mimma dharatihim. Falaysa fi inzalil malaikati khairul lahum. Bal la yunzilullahu al malaikata illa bil haqq alladzi la imhal ala man lam yattabi'u wa yanqut lahu. Adapun disebut sikap yang bodoh karena mereka tidak mengetahui mana yang maslahat untuk mereka, mana yang madarat. Karena dengan diturunkannya malaikat tidaklah semakin menambah kebaikan untuk mereka. Bahkan tidaklah Allah menurunkan malaikat kecuali dengan alasan yang benar. Yang jika benar-benar turun, Allah tidak akan memberi kesempatan untuk lolos orang yang tidak mau mengikuti dan tunduk kepadanya. Wa ma kanu idan ay hina ta tanzilul malaikatu illam yu'minu wa la yu'minu bi mundharin ay bimu mumhalin fasara talabuhum li inzalil malaikati ta'jilan li anfusihim bil halaqi wad dimar. Mereka itu ketika malaikat benar-benar turun, jika tidak mau beriman, dan memang mereka tidak akan beriman, mereka tidak akan dikasih waktu tangguh, tidak akan dibiarkan lolos. Sehingga permintaan mereka agar diturunkan malaikat, itu sama saja menyegerakan kehancuran untuk diri mereka sendiri. Fa'inal iman laisa fi aidihim, padahal keimanan itu tidak di tangan mereka. Wa innama huwa fi yadillah. Keimanan itu di tangan Allah. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikah wa kallamahul mauta wa khasana alaihim kulla syai' qubula ma kanu liyu'minu illa ayasha Allah walakin aktarahum yajhadun. Seandainya kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang mati bisa bicara kepada mereka dan kami mengumpulkan segala sesuatu untuk menghadap mereka, mereka tidak akan beriman kecuali yang Allah kehendaki. Akan tapi kebanyakan mereka adalah orang yang bodoh. Wa yakfihim lal ayati in kanu shadiqin. Sebetulnya cukup bagi mereka untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi dengan ayat-ayat yang lain jika mereka adalah orang yang jujur. Hadzal Qur'anul Adzim, di antaranya ialah Al-Qur'an yang agung ini. Wa li hadza qala huna, oleh sebab itulah di sini Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra ay al-Qur'ana alladzi fi dzikra likulli syai' min al-masa'ili wa dalail al-wadhihah wa fihi yatadhakkaru man arada tadhakkur wa inna lahu lahafidun ay fi hali inzalihi wa ba'da inzalihi wa fi hali inzalihi hafiduna lahu min istirqa'i kulli syaitanir rajim wa ba'da inzalihi audahu wa fi qalbi rasulihi wastaudahu fiyya thumma fi qulubi ummati wa hafidallahu alfadahu min at-taghyiri fiha waz-ziyadati wan-naqsi wa ma'aniyahu min at-tabdil fala yuharrifu muharrifun makna min ma'anihi illa wa qayyadallahu lahu may yubayyinul haqqo al-mubina wa hadha min a'dami ayatillahi wa ni'amihi ala ibadil mu'minin wa min khifdihi annallaha yahfadu ahlahu min a'daihim wa la yusallitu alaihim aduwa ijtahuhum. Naam. Sungguh kamilah yang menurunkan Al-Quran, yakni Al-Quran yang di dalamnya ada peringatan atas segala sesuatu dengan berbagai masalah dan dalil-dalil yang jelas di dalamnya bisa dipakai untuk mengingat orang-orang yang mengingat. Dan kamilah yang menjaganya, baik ketika turunnya, setelah turunnya. Naam. Ketika turun, kami menjaganya dari pencurian syaitan yang terkutuk. Setelah turun, Allah Azza wa Jal menanamkannya di hati Rasulnya. Kemudian Al-Quran itu ditanamkan di hati-hati umatnya. Allah menjaga lafaz-lafaznya dari perubahan, penambahan dan pengurangan, dan perubahan maknanya. Tidaklah ada orang yang mau merubah makna Al-Quran kecuali Allah tampilkan orang yang menjelaskan kebenaran. Dan ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah yang paling agung dan kenikmatan yang paling agung untuk hambanya yang beriman. Termasuk bentuk penjagaan dari Allah ialah Allah selalu menjaga Ahlul Quran dari musuh-musuh mereka. Tidak ada musuh yang bisa menguasai dan melukai mereka. Nah. Wallahu ta'ala alam. Kita sampaikan fawaid setelah adzan isya. Tafadhal. Taibakufikum. Ayat yang pertama sampai yang ke-9 dari surah Al-Hijr, fiha fawaid. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Al-faidatul ula, Qalu ta'ala wa Qur'anin mubinin. Fihi qawlani. Al-awwal anna al-Qur'ana huwa al-kitab jumi'a lahu bainal ismain anna al-Qur'ana huwa al-kitab jumi'a lahu bainal ismain. Al-Thani, andal kitabah wa at-Tawrat wal-Injil. Wal-Quranu kitabuna. Terkait dengan firman Allah Ta'ala wa Qur'anin mubin, dan Qur'an yang sangat jelas ketika menjelaskan, ini ada dua pendapat. Yang pertama, yang dimaksud dengan Qur'an di sini ialah Al-Kitab sebelumnya itu. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Jadi Al-Kitab sebelumnya dan Qur'an itu sama. Ya, digabungkan dua nama untuknya. Satu Al-Kitab, satunya Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan Al-Kitab ialah Al-Quran itu. Yang kedua, yang dimaksud dengan Al-Kitab ialah Taurat dan Injil. Sedangkan yang dimaksud dengan Quran yang mubin ialah kitab kita. Naam. Al-awwal arjah. Pendapat yang pertama yang lebih kuat. Bahwa Al-Kitab di dalam surah ini ialah Al-Quran. Al-Faidah tuasaniya. Fiha bayanu fadailil Qur'an. Fiha bayanu fadailil Qur'an. Minha fil Qur'ani ayatun dalatun ala ahsanil ma'ani wa afdalil matalib. Fil Qur'ani ayatun dalatun ala ahsanil ma'ani wa afdalil matalibi. Di dalam Al-Quran ini terkandung ayat-ayat yang menunjukkan makna yang terbaik dan tujuan yang paling afdol. Wa minha fil Qur'ani bayanul haqa'iqi, bayanul haqa'iqi bi ahsani lafdin wa awdahihi wa adalihi alal maqsud. Fil Qur'ani bayanul haqa'iqi bi ahsani lafdin wa awdahihi wa adallihi alal maqsudi. Di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang hakikat sesuatu dengan lafaz yang paling bagus, yang paling jelas, dan yang paling bisa menunjukkan maksudnya. Nah, al-faidatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Qawlu ta'ala rubama, qara'a Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Ibnu Amirin wa Hamzatu wal qisa'i rubbama musyaddadatan. Wa qara'a Nafi'un wa Asimun wa Abdul Warithi rubama bitakhfifi. Terkait dengan firman Allah rubama, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Hamzah, dan Al-Qisa'i membaca dengan rubbama. Ba'nya ditasdid. Sedangkan Nafi', Asim, dan Abdul Warith membaca dengan rubbama. Ditakhfif, yakni ba'nya tidak ditasdid. Taib. Jadi boleh kalian kalau membaca di tasdid rubama, rub, rubama atau ditakhfif rubama. Al-faidatu arabiyah, faedah yang keempat. Qalu ta'ala rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ikhtalafa al-mufassiruna. Ikhtalafa al-mufassiruna. Mata yaqo'u hadha min al-kufari. Terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, terkadang orang-orang kafir itu sangat menginginkan untuk menjadi muslim. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat kapan keinginan orang kafir itu terjadi. Kapan orang kafir itu sangat berharap bisa menjadi muslim. Ala qawlaini. Al-awwal annahu fil akhirah. Wasani annahu fid dunya. Pendapat yang pertama, itu terjadi ketika di akhirat. Pendapat yang kedua, itu terjadi ketika mereka masih di dunia. Wal qawlul awwal fihi arba'atu aqwal. Wal qawlul awwalu fihi arba'atu aqwalin. Pendapat yang pertama, yakni terjadinya di akhirat, ini ada empat pendapat yang menjelaskannya. Al-awwal, annahu idza ijtama'a ahlun nar finnar. Wa ma'ahum man syaa'allahu, wa ma'ahum man syaa'allahu min ahlil qiblah. Zahaba ilaihi Ibnu Abbas fi riwayatin. Zahaba ilaihi Ibnu Abbasin fi riwayatin. Wa Anas Ibn Malik. Wa Mujahid wa Atta. Wa Mujahid wa Atta. Wa Abul Aliyah wa Ibrahim. Abul Aliyah wa Ibrahim. Yang pertama, yang menjelaskan itu di akhirat, itu terjadinya ketika semua penghuni neraka dari kalangan orang-orang kafir kumpul. Dan masih ada bersama mereka sebagian orang Islam yang Allah kehendaki harus diadab dulu di neraka. Nah, jadi ketika orang-orang kafir semuanya sudah masuk neraka, dan ternyata ada sebagian kaum muslimin yang bergabung di neraka bersama dengan orang-orang kafir itu, yang tidak lama kemudian Allah keluarkan kaum muslimin tadi dari neraka, maka saat itulah orang-orang kafir sangat menginginkan menjadi muslim supaya bisa keluar dari apa ini? Neraka. Rubama ya wadul ladina kafar walau kanu muslim. Ini pendapat Ibnu Abbas dalam satu riwayat, juga pendapat Anas Ibnu Malik, Mujahid, atau Abul Aliyah dan Ibrahim. Asani. Annahu hina yarhamullahu wa yushaffi'u al-muslimina annahu hina yarhamullahu wa yushaffi'u al-muslimina lidukhulil jannah. Rawahu Mujahid an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat dan memberi syafaat kepada kaum muslimin untuk masuk surga. Maka orang kafir yang melihat dan mendengarnya sangat berharap menjadi kaum muslimin agar mendapat rahmat dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Rubama ya wadul ladina kafaru law kanu muslimin. Ini pendapat diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sama Mujahid punya dua pendapat, ya, pertama sama kedua. Atsalis annal kufara idza ayanu al-qiyamata, idza ayanu pakai ain, idza ayanu al-qiyamata waddu law kanu muslimin. Zakarahu al-Zajjaj anal kufar idza ayanul qiyamah wattu law kanu muslimina. Dzakarahu az-Zajjaj. Yang ketiga, ketika orang-orang kafir melihat dengan mata kepala mereka sendiri peristiwa hari kiamat, maka saat itulah mereka sangat menginginkan menjadi muslim. Ini pendapat Az-Zajjaj. Naam. Waqad fata waqtul imkan. Dan waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, kiamat terjadi dalam keadaan saat itu mereka baru sadar kalau orang kafir tidak ada yang selamat dan pasti di neraka. Yang selamat hanya kaum muslimin. Saat itulah mereka sangat menginginkan menjadi muslim. Rubama yawadul ladina kafaru laukanu muslimin. Nah, Arabi. Annahu kullama ra'a ahlul kufri halan min ahwalil qiyamah annahu kullama ra'a ahlul kufri halan min ahwalil qiyamati yu'adzabu fiha al-kafiru yu'adzabu fiha al-kafiru wa yaslamu min makruhiha al-mu'minu wa yaslamu min makruhiha al-mu'minu waddu dhalika waddu dhalika dzakarahu Ibnu Al-Ambari dzakarahu Ibnu Al-Ambari. Nah, yang keempat, ketika orang kafir sudah melihat sendiri keadaan hari kiamat, melihat sendiri orang kafir diazab, melihat sendiri orang yang beriman selamat dari segala penderitaan hari kiamat, maka saat itulah mereka menginginkan menjadi mukmin. Ini adalah pendapat Ibnu Al-Ambari. Ini bagi pendapat yang mengatakan hal itu terjadi di akhirat, ya. Keinginan orang kafir menjadi muslim. Wal qawlu tsani annahu fi dunya idha ayanu wa tabayyana lahum ad-dhalalu minal huda wa tabayyana lahum ad-dhalalu minal huda wa alimu masirahum wa alimu masirahum waddu dhalika. Qalahu ad-dhahhak. Qalahu ad-dhahhak. Adapun pendapat yang kedua yang mengatakan peristiwa itu terjadi ketika masih di dunia, yakni ketika orang-orang kafir menyaksikan sendiri kematian akan menjemput mereka. Ketika sekarat, ya, itu dijelaskan kepada mereka mana petunjuk mana yang sesat. Mereka juga ditampakkan tempat tinggalnya nanti di akhirat, di neraka. Maka saat itu mereka menginginkan menjadi muslim. Ini pendapat Abu Haq. Waqat fata, waktu imkan. Sudah tidak memungkinkan lagi waktunya. Karena sudah apa ini? Sampai kerongkongan rohnya. Rubama yawadul ladina kafara walau kanu muslimin. Tayyib. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima. Qawlu ta'ala darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Qala ba'dul mufassirina anna hadhil ayata mansukhatun bi ayati saif. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, biarkan mereka makan, bersenang-senang, dan dilupakan oleh angan-angannya. Mereka bakal mengetahui akibatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ayat ini dihapus dengan ayat perang, ayat saif. Itu ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir dan tidak membiarkan mereka bersenang-senang. Ya. Nah. Faqala ba'dhum, sebagian berpendapat, laisat mansukhatan. Ayat ini tidaklah mansuh. Fa innaha tadullu ala sunnatillah fil umam. Wahia al-imhalu li ziyadatil adabi. Sebagian ahli tafsir berpendapat ayat ini tidak mansukh. Fa innaha tadullu ala sunnatillahi fil umam. Dan ayat ini menunjukkan sunnatullah yang dilakukan kepada setiap umat. Wahia al-imhal lisiadatil adab. Kita membiarkan orang yang menyimpang, yang kafir, itu senang-senang. Supaya adabnya semakin bertambah. Nah, tidak menunjukkan Allah ridho dan senang dengan mereka. Dah biarkan. Makan sepuasnya. Senang-senang sepuasnya. Berangan-angan kekal di dunia. Fasaufa ya'lamun. Ketika Allah sudah menetapkan mereka dibinasakan, enggak akan lolos. Dan di akhirat nanti, adabnya akan semakin bertambah. Dahsyat dengan semakin jauhnya mereka dari al-haq. Waliyadubillah. Taib. Al-faidatu as-sadisah. Faidah yang keenam. Al-imanu bil-qadar. Wa annahu maktubun fi kitabin ma'lum. Kita mengimani tentang takdir Allah, tentang qadar. Dan takdir Allah itu sudah tertulis dalam kitab yang telah dikenal. Allahul Mahfud. Artinya yang sudah ditetapkan dapat adab, ya akan terkena adabnya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa ditunda. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ke-7. Qawlu ta'ala wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzzila 'alaihi dhikru innaka lamajnun. Qala muqatil nazalat fi Abdullah ibni Abi Umayyah. Nazalat fi Abdullah ibni Abi Umayyah. Wan Nadhr ibni al-Harith. Wa Nawfal ibni Khuwailid. Wal Walid ibni al-Mughirah. Nazalat fi Abdillahi ibni Abi Ubayyah. Wan Nadhr ibn al-Harith. Wa Nawfal ibn Khuwailid. Wal Walid ibn al-Mughirah. Nah, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan berkatalah mereka, yakni orang kafir, wahai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sungguh kamu adalah orang gila. Ber- berkata Muqatil, ayat ini turun terkait dengan ucapan Abdullah ibnu Abi Umayyah, Nadar ibn Haris, Nawfal ibnu Khuwailid, dan Al-Walid ibnu Mughirah yang menyatakan bahwasanya Nabi kita itu dikatakan Majnun. InsyaAllah ya, Nabi yang berakal cerdas, yang dianggap sebagai Al-Amin di tengah-tengah kaumnya, setelah dapat wahyu langsung dibilang Majnun. Gila. Padahal orang gila itu kalau ngomong gak jelas ya, kalau diajak bicara juga gak nyambung ya kan. Nah, kemudian yang diomongkan juga gak tahu pakai bahasa apa. Nah ini ngomongnya sadar, jelas dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Diajak ngomong yang nyambung, ditanya yang jawab, ya. Taib. Kok sampai dibilang apa ini? Majnun, gila. Sebuah penghinaan yang luar biasa, istihzaan wasuhriya. Baik. Al-faidatu ats-tsaminah, faedah yang ke-8. Al-hidayatu biyadillah. Al-hidayatu biyadillah. Yu'tiha man yasha. Wa yuharrimuha man yasha. Nas'alullah al-hidayah. Amin. Hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan hidayah itu kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah haramkan hidayah itu dari orang yang Allah kehendaki. Kok bisa-bisanya orang-orang kafir itu bilang sama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu kok gak membawa malaikat untuk menyaksikan ucapanmu ini benar? Coba kamu datangkan malaikat, ya kami akan beriman. Nah, seolah-olah yang menentukan mereka iman atau tidak ialah mereka, ya kan? Padahal untuk menentukan iman dan tidak itu di tangan Allah. Itulah sebabnya permintaan mereka enggak dituruti. Kenapa? Karena sebetulnya bukti kebenaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu cukup jelas. Enggak perlu mendatangkan malaikat sebagai saksi. Nah, bahkan kalau sampai permintaan mereka dituruti, malaikat benar-benar datang menjadi saksi kebenaran Al-Qur'an dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu sama saja mereka menyegerakan adab untuk mereka. Kalau enggak mau beriman, langsung diadab. Terus dikasih sesuai dengan permintaan, kok enggak dituruti? Berarti kan apa ini? Mereka dusta. Sebabnya tidak diturunkan malaikat kepada mereka, karena Allah tahu seandainya diturunkan pun mereka tidak akan beriman kecuali yang Allah kehendaki. Kenapa? Al-hidayah biyadillah. Yu'tihi mayyasha, yu'tiha mayyasha, wa yuharrimuha mayyasha. Taib. Al-fa'idatu at-tasiah. Al-Quran yusamma ad-dhikra. Lianna fihi dhikra. Lianna fihi dhikran likulli syai' min al-masail wa dalail al-wadihah. Wafihi yatadakkaru man arada at-tadakkur. Al-Quran yusamma ad-dhikra lianna fihi dhikra likulli syai' min al-masail wa dalail al-wadihati. Wafihi yatadakkaru man arada at-tadakkur. Al-Quran itu disebut juga dengan az-zikr, karena di dalam Al-Quran terdapat peringatan dari segala sesuatu, memuat berbagai masalah dan dalil-dalil yang jelas dan juga bisa digunakan untuk apa ini? Tadakkur bagi orang-orang yang mau ingat. Taib. Al-faidah tu, al-ashirah, faidah yang ke-10. Qauluhu ta'ala wa inna lahu lahafidun. Ay minasyayatini wal-a'da. Ay minasyayatini wal-a'da'i. Fi hali inzalihi wa ba'da inzalihi. Terkait dengan firman Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Itu menjaga dari setan-setan dan musuh-musuh. Baik ketika turunnya Al-Quran atau setelah turunnya Al-Quran. Dijelaskan dalam tafsir As-Sa'di, ketika turun dijaga dari setan-setan yang mencuri dengar berita dari langit, ya. Mereka dilempari pakai apa ini? Meteor-meteor, ya. Jadi panah api. Sehingga enggak ada satupun setan yang berhasil mencuri dengar tentang Al-Quran. Juga dari musuh-musuh. Setiap ada yang merubah makna atau merubah ayat, pasti akan tampil para pembela Al-Quran yang menjelaskan penyimpangan dan kebatilan mereka. Juga dijaga ketika setelah turunnya. Taib. Allah takdirkan Rasulullah tidak akan lupa dengan Al-Quran setelah diturunkan kepada beliau. Dijaga di dada beliau. Demikian pula Allah jadikan para penghafal Al-Quran ikut serta menjaganya di dada-dada mereka. Sehingga setiap kali ada yang salah baca, keliru baca ayat, mesti ada yang membenarkannya. Ya, sehingga ini termasuk bentuk apa ini? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wakilah anna dhamir tarji'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. وهذا قول ابن السائب ومقاتل. Ada juga yang berpendapat domir kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan menjaganya. Itu menjaga siapa? Menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat ibn as-Sa'ib dan Muqatil. Karena memang belum beliau sudah apa ini? Dikatakan majnun. Belum sudah apa ini? Diancam pembunuhan dan yang lain. Maka Allah menjamin untuk menjaga keselamatan beliau. Wa inna lahu lahafidhun. Ini domirnya kembali kepada siapa? Nabi SAW. Menurut pendapat Ibn As-Sa'ib dan Muqatil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.